وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد التميمي في المتن: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب بارك الله فيكم. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، kata beliau, wal kuffar al juhal, maka orang-orang kafir yang bodoh-bodohnya sekalipun, musyrikin Quraisy yang bodoh sekalipun, ya alamun, mereka mengetahui anna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadihil kalimati, dengan kalimat ini, yaitu ifradullah ta'ala bita'alluq, yaitu mengesakan Allah ta'ala sebagai tempat bergantung, wal kufri bima yu'badu min dunillah, mengesakan Allah sebagai tempat bergantung, bukan wal kufri, wal kufru, wal kufru bima yu'badu min dunillah, bukan wal kufri, apa? Wal kufru, dan mengingkari kufur, ya, kufur atau mengingkari terhadap semua yang disembah selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Fa innahu, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, ketika beliau berkata kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, qulu la ilaha illallah, wahai musyrikin Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan, mereka merespon, aja'al alihata ilaha wahida, apakah orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan ilah, sembahan-sembahan itu hanya aja'alal alihata, apakah dia hendak menjadikan sembahan-sembahan itu hanya sebagai ilahan wahida, sebagai satu sembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini benar-benar sangat mengherankan. Naam, saya dipahami sini matanya ini. Nah, kita baca apa? Right, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna ta'ala, ay al-kuffaru ya'rifuna ma'na la ilaha illallah, wa li hadha lamma qala lahum nabi sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida, wa lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu wa yaquluna fa inna la tariku alihatina li sya'irin majnun bal ja'a bil haqqi wa saddaqa bil wa saddaqal mursalin, fa hum fahimu ma'na la ilaha illallah wa abaw ay ya'tarifu bihi li annahu yulzimuhum bi tarki ibadatil asnam wa hum la yuriduna hadha wa inna ma yuriduna al baqa'a ala ibadatil asnami wa lam yujri'u walam yajru'u walam yajru'u an yaqulu la ilaha illallah wa yabqu ala ibadatil asnam wa yabqau ala wa yabqau ala ibadatil asnam li'anna fi hadha tanaqudan wa hum ya'nafuna min tanaqudi bihina anna kathiran minal mumtaninina ilal islami al-yawma la ya'nafuna min hadha tanaqudi wa hum yaquluna la ilaha illallah biharfiha bihurufiha walakinnahum yuqalituna wa ya'buduna ghairallahi minal kuburi wal adrihati wassalihina bal asjari wal ahjari bal asjaru wal minal kuburi nah maksud bal asjari wal ahjar wa ghairi dhalika fahum la yafhamu makna la ilaha illallah fala yakfi talaqqulu bi la ilaha illallah duna ilmin wa bima'naha wa amalin bimuqtadaha bal labudda minal ilmi bi ma'naha awalan thumma al-amali bimuqtadaha li annahu la yumkinu an ya'mala bimuqtadaha wa huwa yajhalu ma'naha falihada yaqulu jalla wa ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'mina wal mu'minat فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يأمر بمقتضاها على وجه الصحيح. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Ya, ai al-kuffar ya'rifuna makna la ilaha illallah. Yaitu orang-orang kafir musyrikin Quraisy, mereka memahami makna la ilaha illallah. Walihada qala la walihada lamma qala lahum, oleh karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah wahai musyrikin, qalu, mereka malah menjawab aja'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan alihah, alihah jamak dari ilah, apakah dia hendak menjadikan sembahan-sembahan kita ini ilahan wahida, hanya menjadi ilah satu saja, Allah saja. Inna hadza la syai'un ujab, hal ini sungguh sangat mengherankan, kata mereka. Lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan mereka, berkata kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka merespon kembali a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena kita mengucapkan la ilaha illallah hanya karena sang penyair yang gila ini, maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, mereka tahu konsekuensinya. Mereka ngerti konsekuensinya kalau mengucap la ilaha illallah. Yang pertama tadi apa konsekuensinya? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah orang ini hendak menjadikan ilah yang banyak cuma satu ilah saja? Dalam artian mereka tidak beribadah kepada sembahan-sembahan mereka selama ini, hanya memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala semata ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yaitu berdasarkan firman Allah yang mengutip ucapan mereka, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya karena ucapan sang penyair gila ini yang mengajak untuk mengucap la ilaha illallah. Ya, berarti di sini mereka paham konsekuensinya. Kalau mengucap la ilaha illallah, kalimat syahadat, maka harus meninggalkan peribadatan mereka kepada selain Allah yang selama ini mereka lakukan. Bal ja'al bil haqqi, bahkan ya beliau Nabi SAW datang membawa kebenaran, wasaddaqal mursalin. Ya. Dia datang membawa kebenaran. Dan membenarkan para rasul. Baik. Dan orang-orang yang membenarkan rasul. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Mereka memahami makna la ilaha illallah. Wa abau, namun mereka menolak, enggan an ya'tarifu bih, untuk mengakui kandungan makna la ilaha illallah. Li'annahu, karena kandungan makna la ilaha illallah yulzimuhum, mengharuskan mereka bitarki ibadatil asnami, untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala. Wahum la yuriduna hadza, sedangkan mereka tidak menginginkan hal tersebut. Wa innama yuriduna al-baqa'a ala ibadatil asnam, mereka hanya menginginkan al-baqa'a, untuk tetap pada peribadatan kepada berhala. Walam yajru'u ay yaqulu la ilaha illallah, mereka enggak berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yabqau ala ibadatil asnam, namun tetap beribadah kepada berhala. Li'anna fi hadza tanaqudan, karena hal ini berarti adalah sesuatu hal yang tanaqud, kontradiksi. Ya, mengucap la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa hum ya'nafuna min at-tanaqud, dan mereka musyrikin Quraisy, ya, mereka enggan terjatuh ke dalam suatu hal yang kontradiksi. Lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tetap berbuat syirik, seperti musyrikin zaman sekarang. Mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih berbuat syirik juga. Larung saji, sedekah laut, ngasih tumbal, ngasih sajen, mengucap la ilaha illallah, minta doa kepada wali, beristighosah kepada wali, kepada sunan, kepada makam habaib, ajengan, ya, datang ke Mbah Priuk kuburannya minta-minta. Lah apa fungsinya la ilaha illallah kalau begitu? Ternyata tidak menghentikan perbuatan syirik mereka. Kenapa? Karena enggak paham, bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Padahal musyrikin yang paling bodoh sekalipun, musyrikin Quraisy, memahami makna la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini mereka enggak paham makna la ilaha illallah. Dikasih tahu ngeyel. Ya, dikasih tahu ngeyel. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Fi hinin anna katsiran minal muntamina. Sementara ya, pada suatu waktu yang lain, yaitu zaman sekarang, bahwa banyak dari sekian banyak orang yang berafiliasi ilal Islam, yang mereka berafiliasi ke Islam, mereka mengklaim saya Muslim. Al-yawma, hari ini, la ya'nafuna min hadat tanakuri. Ya. Mereka tidak, ya, menganggap mereka tidak menganggap diri mereka terjatuh ke dalam suatu hal yang kontradiksi. Ya. Fahum yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bi hurufiha, dengan hurufnya. Walakinnahum yukhalifunaha, namun mereka menyelisihi kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Wa ya'buduna ghairallahi minal quburi, mereka tetap beribadah kepada selain Allah, apakah kepada kuburan, wal adrihah, kepada pusara-pusara, wassalihin, orang-orang saleh, balil asjari wal ahjar, bahkan kepada batu, pepohonan dan batu, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wahum la yafhamuna ma'na la ilaha illallah, maka mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Fala yakfi at-talaffuz bila la ilaha illallah duna ilmin bi ma'naha, maka enggak cukup melafadzkan la ilaha illallah tapi enggak mengetahui maknanya. Ya, wa amalin bi muqtadaha, dan mengamalkan kandungannya. Apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah? Kalau cuma mengucap doang, ya, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Bukan cuma qaulun saja. Ya. Mesti ada i'tiqad, keyakinan yang didasari oleh ilmu, mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, dan mengamalkan dalam semua ibadahnya, tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah, tidak diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak diberikan kepada siapapun dalam waktu apapun, kapanpun, dimanapun, kecuali hanya kepada Allah dia berikan. Ya, barakallahu fiik. Ya. Diannahu la yumkinu an ya'mala. Mana lagi? Balabuda minal ilmi bima'naha awwalan. Bahkan mesti mengetahui makna la ilaha illallah pertama kali. Ya. Karena ilmu syarat dari la ilaha illallah. Summal amalu, summal amali, ya kemudian mengamalkan bimuqtadaha, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini. Li'annahu la yumkinu ayyamala bimuqtadaha, karena tidak mungkin mengamalkan tuntutan kandungan la ilaha illallah, yaitu nafyu isbat, wa huwa yajhalu ma'naha, dalam keadaan dia tidak mengetahui maknanya. Walihada yakuru jalla wa'ala, oleh karena itulah Allah jalla wa'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, ya, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wa astaghfiri dhanbika, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa astaghfiri dhanbika, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum mukminin. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali, maka Allah memulai sebelum bersyahadat la ilaha illallah, mengamalkan kandungannya, Allah memulai dengan ilmu, dengan pengetahuan. Fa'lam, maka ketahuilah, ya. Falladhi yajhalu ma'na la ilaha illallah, maka orang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, la yumkinu an ya'mala bimuqtadaha, dia tidak mungkin mengamalkan kandungan yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini ala wajhi sahih, secara benar. Ini sulit. Ya, gimana paham dia? Barakallahu fikum. Maka dia mesti mengetahui makna la ilaha illallah ini. Ya. Jadi paham sini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas, wal kufaru al juhalu ya'maluna, ya, anna murada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi kalimati huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq wal kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, yaitu mengesakan Allah dengan berta'alluq, dengan bergantung hanya kepada Allah, wal kufru, dan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, ta'alluq, ya, wal kufru, ya, perhatikan. Ta'alluq dan kufru ini, ifradullah ta'ala bita'alluq, ini kandungan nafyu isbat. Ini kandungan nafyu isbat. Mengesakan Allah dengan bergantung kepadanya, ini adalah isbat. Ya, ini adalah isbat. Tabarakallahu fikum. Wal kufru, ini adalah nafyun. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, ini adalah nafyun. Idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun. Nah, ini bara'. Berikutnya bara', wal bara'atu, nah itu bara', berlepas diri dari kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim ya inna bara'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Itu bara'ah. Baik, kemudian dimatan berikutnya. Dimatan, kemudian lihat berikutnya. Fa idza arafta annajuhal al-kuffari ya'rifuna dhalika, maka apabila anda sudah mengetahui bahwa orang-orang jahil yang kafir, musyrikin saja, mengetahui makna la ilaha illallah, fal ajabu mimman yadja'i al-islam, maka sungguh sangat mengherankan, aneh, ajaib dari orang-orang yang mengaku beragama Islam. Wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimati, Nah, sedangkan dia tidak mengetahui makna atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Ma arafahu al-juhalul kufar. Ma arafahu al-juhalul kufar. Padahal kalimat la ilaha illallah ini diketahui oleh orang-orang jahil yang kafir itu. Bal yadhunnu anna dhalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li shay'in min al-ma'ani. Ya. Tapi bahkan yang mengklaim sebagai orang Islam tadi menyangka bahwa cukup melafadzkan la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya saja. Ya. Dengan huruf-hurufnya saja, min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani, tanpa ya, meyakini dengan keyakinan di kalbu, di hati akan makna ya, makna yang dikandung dari ucapan la ilaha illallah. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau orang kafir aja ya, sudah mengetahui makna la ilaha illallah, maka mereka kafir. Ya. Gimana dengan orang yang enggak tahu makna la ilaha illallah sama sekali? Ya. Barakallah. Maka keadaannya ini lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi. Ya dan tidak. Al-Qur'an mereka baca, namun mereka malas mentadabburinya. Mereka malas mencari tahu maknanya. Ya, barakallahu fiik. Ah, Refi, baca syarahnya. Hadza min a'jabi al-'ajabi anna juhala al-kuffari wal musyrikin fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna anna ma'na hadhihi al-kalimati huwa ikhlasul 'ibadati lillahi wa tarku 'ibadati ghairihi, falidhalika امتنعوا عن نطق بها تحاشيا لترك عبادة آلهتهم وتعصبا لباطلهم. ومن يدعي الإسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هو ترك عبادة القبور والأضرحة وإخلاص العبادة لله، فلذلك صار يقولها وهو مقيم على شركه لا يعرف التناقض والجمع بين الضدين، فصار جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصار هذا المدعي الإسلام يظن أن المراد بهذا الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها، فصار يردد معها دعاء الموت، دعاء الموت، دعاء الموت. موت جمع dari ya. موت orang-orang telah mati جمع. Terus دعاء الموت والمقبولين ليلا ونهارا. Nah, Shalih Al-Fauzan menjelaskan hada min a'jabil a'jab. Ini diantara ya, keanehan yang paling aneh ini. Anna juhal al-kuffari wal-musyrikin. Bahwa orang-orang kafir yang paling bodoh dan kaum musyrikin Quraisy dahulu fi ahdi Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, ya'rifuna anna ma'na hadhil kalimah wa ikhlasul ibadati lillah. Mereka mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini, yaitu memurnikan ibadah lillah hanya untuk Allah, wa tarku ibadati ghairihi, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fadidhalika, oleh karena itulah, imtana'u minan nutqi biha, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Mereka tahu dengan penolakan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida atariku atarikun, inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun. Mereka tahu konsekuensinya. Apakah kita mesti meninggalkan berhala-berhala kita karena penyair yang gila ini kalau kita mengucapkan la ilaha illallah? Nah. Kemudian oleh karena itulah mereka enggan mengucapkan kalimat tersebut tahasyan litarki ibadati alihatihim. Kenapa demikian? Karena menghindar untuk menghindari meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka. Wa ta'assuban li batilihim, dan karena mereka sudah fanatik, kadung fanatik kepada kebatilan mereka. Ya. Wa man yad'i al-islam al-yawma, maka siapa saja yang mengklaim sebagai orang Islam saat ini, hari ini, la yafhamu anna ma'na la hadhihi al-kalimati, namun dia tidak memahami apa makna kalimat la ilaha illallah ini yang diucapkan, wa huwa tarku ibadatil qubur wal adriha, yaitu meninggalkan peribadatan kepada kuburan, kepada pusara, wa ikhlasul ibadati lillah, dan hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya barakallahu fikum. Falidzalika sara yaquluha, oleh karena itulah jadilah orang-orang Islam yang musyrik zaman sekarang, yang musyriknya ya, dia mengucapkan la ilaha illallah wa huwa muqimun ala syirkihi, namun dia tetap melaksanakan kesyirikannya. La ya'nafu at-tanaqud, ya dia enggak merasa, dia enggak sama sekali takut terjatuh ke dalam kontradiksi. Dia mengucap la ilaha illallah tapi berbuat syirik. Wal jam'a baina didain, dan dia sama sekali enggak malu untuk mengumpulkan, menghimpun di antara dua hal yang saling bertentangan. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Dia sama sekali tidak merasa sedang merendahkan dirinya untuk terjatuh ke dalam dua hal yang kontradiksi. Nah, di sini kita jadi dapat pelajaran. Musyrikin Quraisy, mereka enggan atau malu terjatuh kepada kontradiksi dari apa yang mereka lakukan. Lisan mengucap la ilaha illallah, tapi badan ya melakukan kesyirikan. Mereka enggan terjatuh ke dalam hal tersebut. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian mana lagi? Fasara juhalul kufari a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka ya, jadilah orang-orang jahil kafir Quraisy ternyata lebih tahu daripada dia. Dia itu siapa? Yaitu yang mengaku Islam zaman sekarang, mengucap la ilaha illallah tapi berbuat kesyirikan jalan terus. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah. Wa sara hadzal mudda'i lil islami yadhunnu anna al-murada bi hadhihi al-kalimati hiya an-nutqu bi hurufiha min ghairi i'tiqadin li ma'naha. Maka jadilah sang pengklaim, orang yang mengklaim Islam ini, dia mengucap la ilaha illallah tapi berbuat syirik, dia menyangka maksud la ilaha illallah ini hanya diucapkan dengan huruf-hurufnya saja, la ilaha illallah, min ghairi i'tiqadin, tanpa ada keyakinan li ma'naha, keyakinan kepada makna la ilaha illallah tadi. Fasara yuraddidu ma'aha ya doa al-mauta. Nah, jadilah dia, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia juga mondar-mandir berdoa kepada orang yang mati, yang telah dikubur ya, siang malam, lailan wa nahar. Tabarakallahu fik. Na'udzubillah. Kemudian Kata Syekh, wal hadhiku minhum yadunnu anna ma'na la ilaha anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al amra illallah. Dan orang yang pintar di antara mereka sekalipun, ya, minhum ini siapa? Quraisy apa zaman musyrikin zaman sekarang? Hah? Musyrikin zaman sekarang. Orang yang pintar sekalipun di antara musyrik zaman sekarang, sekarang kan Ahlul Kalam, Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya, mereka memahami, mereka menyangka makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya. Ini yang paling pintar ini. Udah ngaji filsafat, ngaji mantik, pahami la ilaha illallah kayak begini. Ya, yang lihat di kalimat setelahnya, fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Ya. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang, ya, yang dia enggak mengetahui la ilaha illallah. Ternyata orang jahil kufar musyrikin Quraisy sendiri ternyata lebih tahu daripada dia makna la ilaha illallah. Paham sini? Ya. Ya, antum kalau perhatikan tuh. Ya. Fala khaira fi juhalil kuffar. Lihat. Ya, orang-orang jahil yang kafir. Disebut kafir jahil. Ya. Mereka hidup di zaman jahil, jahiliyah. Pemukanya disebut Abu Jahil. Ya. Kenapa demikian? Karena musyrikin memang bodoh. Mereka enggak paham hujjah. Hujjah sudah tegak, mereka enggak paham hujjah. Ya. Di kajian Al-Furuq kita sudah belajar belum? Fahmul hujjah sama iqamatul hujjah. Sudah belum? Sudah kan? Mereka hanya muqallid musyrikin Quraisy. Aba'ana aja udah. Ngikutin aba'ana. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, sedikit di antara mereka yang kafir karena sudah karena membangkang sedikit sekali. Ya, semisal Al-Walid bin Al-Mughirah. Jarang sekali yang seperti Al-Walid bin Mughirah. Ya, mayoritas mereka kafir karena taklid ikut-ikutan pada agama nenek moyang. Karena baik sangka kepada nenek moyang. Ya. Tapi karena udah kadung cinta duluan sama agama nenek moyang, enggak mau lagi mengkritisi. Naam barakallahu fikum. Ya, sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling berugi amalannya, alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Mereka menyangka itu baik dengan melakukan kesyirikan. Mereka menyangka hal tersebut dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka amal-amal mereka itu, mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Ini ayat tentang musyrikin. Kalau kita sekarang bawain ini kebid'ah. Ayat-ayat muqallid, ayat-ayat taklidnya musyrikin Quraisy kebid'ah. Itu ayat tentang bagaimana musyrikin tetap berada di dalam kesyirikan mereka. Sudah dikasih tahu. Ya, menyangka amalnya baik. Ya, sudah dikasih tahu malah ngikut aba'ana. Ya, itu ayat-ayat tentang musyrikin. Musyrikin yang bukan terjatuh ke dalam bid'ah, tapi ke dalam kesyirikan. Paham enggak sini Caki? Sering dengar ayat ini enggak Caki? Dibawain buat apa? Bid'ah. Ini buat bid'ah. Ini buat syirik. Syirik ini ya. Barakallahu fikum. Bisa aja pakai kaidah al-ibrah bi umumil labdi, labi khusus sebab. Ya, tetapi lihat hakikatnya, ayat ini Allah turunkan. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy menyangka amal mereka baik. Karena musyrikin Quraisy menyangka, oh ini mereka pakai perasaan. Ya. Tapi ayat-ayat taklid aba'ana-aba'ana itu kenapa? Ayat-ayat aba'ana kata mereka, ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Oh, kami cuma ngikutin aba'ana. Itu ayat apa? Apa karena mereka bid'ah dikasih tahu, ini sunnahnya begini? Bukan. Dikasih tahu itu syirik, ini tauhid seperti ini. Jadi musyrikin Quraisy itu bodoh, mukallid, baperan. Kok baperan? Iya, pakai perasaan. Ya. Baperan, mukallid, ya. Perasaan apa? Selalu menyangka dirinya baik, amalnya baik, ya, plus bodoh, enggak paham. Ya, enggak paham hujjah. Hujjah sudah tegak. Ya, Al-Quran dibacakan pada mereka. Dan mereka banyak enggak ngerti. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terus, mana lagi tadi? Udah dibaca? Ya, ini sekarang siapa yang baca? Rapi lagi tadi. Ayo, kama dzakara dzalika syekh. Kama dzakara dzalika syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berbicara wa ghairiha an ulama'il kalami anna al-ilaha 'indahum huwa al-qadiru 'ala al-ikhtira'i, ya'ni huwa alladhi yaqdiru 'ala al-khalqi wal-rizqi wal-ihya'i wal-imatati wal-imatati wa yabnuna 'aqa'idahum 'ala hadha. ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى ويجعلون التوحيد والإقرار بتوحيد الربوبية وهذا ولد عظيم فإذا كان هذا حال العالم منهم هذا خبر كان فإذا كان هذا حال العالم منهم عالم منهم فكيف بالجاهل وما هذا إلا من قلة الاهتمام بدعوة التوحيد وتقليد الآباء والأجداد والاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب لأغراض وأهداف دنيوية الله أعلم بها من غير تعرف على الدين الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص. Nah, kemudian kata Syaikhul Uzan, kamada karada di Syaikhul Islam, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Risalah Tadmuriyah, di dalam Ar-Risalah Tadmuriyah. Dan selainnya an ulama il kalam, dari kalangan para ahli ilmunya ilmu kalam, annal ilah indahum huwal qadir. Bahwasanya yang dimaksud ilah menurut mereka itu adalah zat yang mampu alal ikhtira' untuk mengadakan, ya, menciptakan, yakni huwallazi yaqdiru 'alal khalqi, itu zat yang mampu untuk menciptakan, warizq wal ihya, yang memberikan rezeki dan menghidupkan, wal imata, dan yang mematikan. Ya bununa qaidahum, mereka membangun akidah mereka ala hada, berdasarkan hal ini. Wa yufassiruna la ilaha illallah, maka mereka mentafsirkan la ilaha illallah bihadzal makna, dengan makna ini aja. Ya jaluna tauhidah wal iqrar bitauhidir rububiyah. Nah, maka mereka menjadikan tauhid itu hanyalah pengikraran terhadap tauhid rububiyah. Wa hadza ghalatun 'aziman. Maka ini kekeliruan yang besar. Fa idza kana hadza halal 'alami, halal 'alimi. Nah, apabila ini kesalahpahaman ini terhadap makna la ilaha illallah kondisinya orang-orang alim minhum, di antara mereka. Fakaifa bil jahil, gimana dengan orang-orang bodohnya? Ya. Gimana dengan bodohnya? Wa ma hadza illa min qillatil ihtimam bidawati tauhid. Dan tidaklah ini terjadi melainkan karena, ya, kurangnya atau sedikitnya perhatian mereka terhadap dakwah tauhid wa taqlidil aba wal ajdad. Ya, dan karena taklid kepada kakek-kakek nenek moyang, ya, aba kepada para bapak dan kakek nenek moyang. Ya, wal iktifa minal Islam dan merasa cukup dengan Islam yang sudah dia lakukan bi mujarradil intisab ilal aghradi. Ya. Dan sekedar menisbatkan kepada aghrad. Oh ini kan memang tujuan saya seperti itu, wala hadab, ya maksud saya seperti itu. Ya, duniawiyah. Ya, di apa namanya? Maksud mereka cuma seperti itu. Dia jadi taklid, ya. Ya, mereka merasa cukup dengan taklid aja. Innama inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mendapati, ya, nenek moyang kami berada dalam suatu agama, kami sudah mengikuti mereka aja. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mengikuti jejak-jejak mereka saja. Ya. Ya. Nah, tujuan mereka cuman duniawiyah. Ya. Li aghradi wa ahdabi duniawiyatin. Allahu a'lamu biha. Allah yang paling mengetahui hal ini. Ya. Min ghairi ta'arrufin 'ala ad-dini al-haqiqi. Tanpa mau mempelajari, mengenali lebih dalam agama ini secara hakiki. Alladzi asasuhu at-tauhidu al-khalisu, yang asasnya adalah tauhid al-khalis. Itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima la ilaha illallah, kata Syekh. Maka tidak ada kebaikan, ya, bagi seseorang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, yang ternyata musyrikin, yang kafir, yang bodoh saja mengetahui makna la ilaha illallah daripada dia. Tabarakallahu fikum. Baca sini sendiri. بل يدعي أنه من أهل العلم ولا يفهم معنى لا إله إلا الله وقد فهمها كفار قريش وعرفوا معناها إن الأمر خطير والعار شنيع والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم ويتأملوا دعوة نبيهم ويفقهوا دينهم فقها. والواجب على المسلمين أن apa tadi antum, أن يتنبهوا, bukan ينتبهوا, أن يتنبه apa. Kalau antum apa? Oh. Budi diharokatin. Oh. Terus wa yafqahu dinahum fikhan sahihan wa yuqimu yaqimuhu ala asasin salimin min aqidati tauhid wal bara'at wal bara'ati min asy-syirk wa ahlihi wa la yaqtafu bi mujarradi tasmiyah bi mujarradi tasmiyah kan tasmiyah wal intisabi ilaihi ma'al baqa'i 'ala rusumi wal adati al mukhalafati lahu وتقديدُ عبارةٍ جوفاءٍ لا. Lihat itu ala rusumil adatil mukhalafati lahu ala watardid ma'tub ke situ watardid ibarati jawfa terus watardid ibarati jawfa'in la usan la tusminu wa la tughni min ju'in. Baik, cukup. Ya. Kata beliau la khaira fi rajulin yadda'i al-Islam, maka tidak ada kebaikan bagi seorang yang mengklaim mengaku dia Islam. Annahu min ahli ilmi, apalagi dia mengaku dia berilmu. Wala yafhamu ma'na la ilaha illallah, tetapi ternyata enggak paham makna la ilaha illallah. Wa qad fahimaha kuffar Quraisy. Padahal kaum kafir Quraisy telah memahami makna la ilaha illallah. Wa arafu ma'naha, mereka memahami makna la ilaha illallah. Innal amra khatirun, sesungguhnya perkara ini sangat berbahaya. Ya. Wal 'ara, itu ma'tub ke amra berarti. Syani'un. Ya. Dan 'ara artinya telanjang gitu, enggak ngerti apa-apa, polos. Ya. Aib ini. Enggak ngerti makna la ilaha itu adalah syani'un. Sebuah hal yang jelek sekali. Yang hina sekali. Wal wajib 'alal muslimina, maka yang wajib bagi kaum muslimin ayatanabbahu, agar mereka memperhatikan di dini ini. Ya, agama mereka. Atau ayyantahibu. Kalau diantem yantahibu ya. Hah? Apa? Ya boleh dibaca ya tapi. Ya, memperhatikan agama mereka wa yata'ammalu, ini sama maknanya. Memperhatikan dakwata nabihin, bagaimana seruan nabi mereka. Wa yafqahu dinahum, dan agar mereka mempelajari agama mereka fikhan sahihan, dengan pemahaman yang benar. Wa yuqimuhu ala asasin salimin, dan agar mereka menegakkan agama mereka di atas asas yang salim, yang benar. Min akidati tauhid, berupa akidah tauhid. Wal bara'ati minasy syirki wal ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan maupun pelakunya. Wala yaktafu bimujarrad tasammi, dan tidak boleh merasa cukup hanya dengan penamaan, pelabelan, wal intisab, menisbatkan diri ilaih kepada Islam sudah cukup, dan ngaku-ngaku. Ma'al baqa'i ala rusum, namun tetap berada di atas ya kesyirikan. Dia ala rusum ya, dengan mengenakan seragam ya Islam. Ya, wal adat. Ya, nah, juga dengan apa? Wal adat, dan dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan al mukhalafati lahu, yang ternyata menyelisihi Islam. Wa tardidi ibaratin, dan mengulang-ulang ibarat ungkapan-ungkapan Islam, saya Islam, saya Islam, saya Islam. Jaufa, yang ternyata kosong dari makna. La tusminu, ini tidaklah mengenyangkan. Wala tughni min ju, tidak pula mencukupi dari rasa lapar. Artinya mengucap la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, tidak mengamalkan kandungannya, ini percuma. Ya, ini percuma, sia-sia. Paham sini? Barakallahu fiik. Berikutnya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi sekarang. Di matan. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin, sekarang apabila Anda telah mengetahui apa yang saya sebutkan dengan ya ma'rifata qalbin, dengan hati yang paham, artinya dengan pemahaman yang sudah masuk ke hati Anda. wa arabta asyirka billah, dan anda pun sudah mengetahui bagaimana kesyirikan tersebut hakikatnya kesyirikan kepada Allah. Ya. Alladzi qala Allahu fihi, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah dapat mengampuni dosa selain syirik, namun bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ya, hadal dibaca, Remon. Ma'rifata qawlin la ma'rifata lisani faqat ka'an yahfadhu al-insana hadzal makna ka'an yahfadhu al-insanu fa'il ka'an yahfadhu al-insanu hadzal makna wa yu'tihu til-imtihani mana wa yu'addi yahu wayan jaha bihi walam yatafaqqah haknya itu lam fi'il tafaqqaha yatafaqqahu. Ngerti enggak Raymond? Maka lam yatafaqqah majzum bisukun. Hunya itu bukan domir. Ulang. Walam yatafaqqah. Makanya dengerin tadi kalau lagi baca dikasih tahu dengerin ya. Terus til qalbihi wa yaqamu tamaman fa hadza la yaqi fal ilmu wa ilmu qalbi wa ilmu basirati la ilmu lisani kok. Ah, itu hati-hati. Lagi udah marfu semua tiba-tiba mansub. Kenapa itu? Hai. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Mana tadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai idza arafta ma dzakartu laka. Nah, jika anda sekarang sudah mengetahui apa yang saya sebutkan kepada anda minal farqi, yaitu berupa perbedaan baina tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyah, antara tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyah, anda sudah paham, apalagi sudah ngerti mana rob mana ilah, wa arafta annal musyrikina aqarru bil awwali, dan anda sudah mengetahui bahwasanya musyrikin Quraisy mereka mengikrarkan, mengakui, mengimani yang pertama yaitu rububiyah, wa jahadu as-saniyah, namun mereka mengingkari yang kedua yaitu apa? Uluhiyah. Ya, mereka tidak mau mengucap la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang selama ini mereka lakukan. Falam yudkhilhum bil Islam. Maka hal ini, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah menjadikan mereka atau tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa qutilu, oleh sebab itulah mereka dibunuh dalam peperangan. Wastuhillat dimauhum wa amwaluhum. Maka tetap dianggap halal darah dan harta mereka. Idza arafta hadhihi al-umura ma'rifata qalbin, ma'rifata maf'ul mutlak. Ya. Dan apabila anda sudah mengetahui ya, perkara ini dengan pengetahuan yang sudah masuk ke relung kalbu anda. La ma'rifata lisanin faqat, bukan pengetahuan lisan aja. Diapalin makna la ilaha illallah, makharijul hurufnya dibenerin, mengucapkan kalimat syahadat. Tidak hanya tahu ya Rabbnya, la la nafiyal jinsi, ilah isim la, ya. Tetapi ma'rifah yang masuk ke kalbu, artinya apa? Ma'rifah ini yang akan mendasari Anda untuk menerapkan dua rukun yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tadi. Ya, tapi ini harus didahului oleh syarat. Syaratnya yang pertama adalah ilmu, kata ini. Inqiyah, tunduk. Ini pentingnya mengetahui syarat dan rukun la ilaha illallah. Ya. Ka'ayyah qadal insanu hadal ma'na, sebagaimana seseorang menghafal ya makna la ilaha illallah ini, wa yu'addiyahu fil imtihan, dan dia melaksanakan, artinya dia menerapkan hafalan dia tadi, dia tulis di ujian, wa yanjah, dan dia pun lulus fihi, dalam ujian tadi ya, dia masuk universitas Islam ya, dia belajar di ma'had ya, dia mengikuti pelajaran, dia hafal makna la ilaha illallah, ditulis jawabannya benar, dapat 100, dia wa yanjah fihi, dia pun lulus. Walam yatafaqqah fihi fi qalbihi, namun dia tidak memahaminya di kalbunya. Wa yafhamuhu tamaman, dan dia tidak memahaminya secara sempurna. Ya, lam yatafaqqah fihi fi qalbihi wa yafhamuhu tamaman, dan dia tidak memahaminya secara sempurna. Fahada la yakfi, maka ini enggak cukup. Ya, kan banyak yang begitu. Dia kuburiyun, dia sufi, belajar di tempat Wahabi gratis gitu kan. Nah, enak digaji, pakai AC belajar. Nah, ya udah dengerin aja. Materinya itu didengerin. Soal ujian ya dihafal, dihafal. Ya. Dihafal ya dihafal, dia belajar qaul mufid misalkan. Nah, ujian keluar ya dia kerjain. Pengamalannya enggak ada. Kenapa? Karena enggak masuk ke kolbu ma'rifat dia. Ya, maka yang kita inginkan adalah ma'rifat yang bukan cuman di otak, tapi masuk ke kolbu. Kalau cuman di otak, ya itu keluar di ujian, dihafalin, dia jawab dengan benar, tapi hatinya mengingkari. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang cuma ma'rifat di otak. Ya, ingin lulus saja. Supaya dapat gelar Allah musta'an. Fal ilmu huwa ilmul qalbi wa ilmul basirati. Yang namanya ilmu adalah ilmu qalbu, ilmu basirah, la ilmu lisan faqat, bukan ilmu di lisan saja. Nah, Faris, baca Faris. Berikutnya. Ya, mengenai ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Jadi paham tadi di sini? Siapa yang baca tadi, Raymond? Ngerti Raymond? Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan usul, prinsip-prinsip ya mengenai tauhid ini. Ya, bagaimana muhkamat, penjelasan yang rinci tentang tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Bagaimana Syekh menjelaskan hakikat kesyirikan? Ya, dan bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dahulu dengan kesyirikan mereka? Mereka rata-rata mukallid, mereka rata-rata baperan, ngikutin perasaan beragamanya. Ya. Ya, mereka fanatik, ta'asub, buta terhadap nenek moyang. Ya. Sedikit sekali di antara mereka yang memahami hujjah. Ya, rata-rata enggak paham hujjah. Ya. Baperan beragamanya pakai perasaan. Ya. Beragamanya pakai perasaan. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka telah berbuat baik padahal berbuat syirik. Ya dan billah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Kami enggak beribadah kepada wali-wali ini kok, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik, barakallahu fiik. Siapa? Tadi Paris. Bismillahirrahmanirrahim. أو صرف شيء anna ma'wahu an-naru khabar anna anna ma'wahu an-naru huwa syirkul ladzi yahbitu yahbitu jami'a al-a'mali wa syirku bil uluhiyyati wa laysa syirku bil rububiyyati wa hadha tanbihun min syaikhi rahimahullahu ila annahu kama tajibu ma'rifatat tauhid kama tajibu nah. Hai. Mana tadi? Ai asyirku fil ibadah, kata Syekh Al-Fauzan, yaitu syirik dalam ibadah. Alladhi huwa i'tiqad, yaitu meyakini adanya keyakinan anna ahadan yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru ma Allah. Ada pihak lain yang dapat mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta di samping Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Syirik dalam ibadah bukan syirik memiliki keyakinan kayak tadi. Ini syirik yang diperingatkan oleh Allah. Ini syirik yang kita kenal. Baik. Bali syirkul ladzi haddarallahu minhu. Namun syirik yang Allah peringatkan kita darinya, dari perbuatan itu adalah huwa i'tiqadu, yaitu keyakinan anna ahadan yastahiqqu al-ibadata, bahwa ada pihak lain, ada seseorang yang berhak dapat ibadah. Au syai'an min al-ibadati ma'allah, atau berhak mendapatkan sesuatu dari peribadatan pada Allah. Fasyirku huwa ibadatu ghairillah ma'ah. Maka kesyirikan adalah ya dakwatu ghairillah ma'ah, yaitu menyeru berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. As-sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, atau memalingkan sedikit saja dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah. Ya, hadza huwa syirku, inilah kesyirikan. Alladzi harramallahu, ya, yang Allah haramkan. Wa harrama ala sahibihi al-jannata, yang Allah haramkan bagi pelakunya, Allah haramkan surga bagi pelakunya. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Dia tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya. Dia tidak akan diampuni. Kalau dosa yang lain, Allah memberikan motivasi kepada kita. Ya. Ya ibadialladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, ya, janganlah kalian melampaui batas atas diri kalian sendiri. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampuni dosa semuanya. Ya, semuanya. Tapi kalau syirik, Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mana lagi tadi? Ya. Terus wa akhbara anna ma'wahu an-nar, dan Allah mengabarkan bahwa tempat berakhir, endingnya dari pelaku kesyirikan adalah neraka, kekal di dalamnya. Wa wasyirkul ladzi yumitu jami'al amal, yaitu kesyirikan yang menghapus semua amal. Ya la ilaha illa batuna amalu wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, seandainya engkau berbuat kesyirikan, akan terhapus semua amalmu. Wahuwa syirku fil uluhiyyati, yaitu kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Walaysa syirku fil rububiyah, bukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Wa hadza tanbihun min asy-syekh, maka inilah tanbih, peringatan dari Syekh rahimahullah taala, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ila annahu kama tajibu ma'rifatul tauhidi, ya, yaitu sebagaimana kita wajib mengenal tauhid, tajibu ma'rifatus syirk, kita juga wajib mempelajari hakikat kesyirikan. Ya, cukup dulu dia habis ini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.